Baik, kemudian pembahasan berikutnya di halaman 56. Ini pembahasan yang terakhir. Ya, sepoinkan di sini 18 pembahasan. Kata beliau, wadinuhu bakin. Ya, ini penjelasan tentang baqa'u dinihi. Pembahasan yang pertama, kekekalan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kekal. Ya, agama Rasulullah itu akan kekal, selalu ada, terjaga. Iya, terjaga. Kewajiban kita sisa berpegang, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang berpegang dengan dua perkara ini. Itu kitab Allah dan sunnahku. Demikian hadith riwayat Malik dan Al-Hakim dari hadith Abu Hurairah. Iya. Jadi agama beliau tetap terjaga. Al-Quran terpelihara sebagaimana Allah jamin. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menjaga, menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Sebagaimana sunnah Nabi, agama dan syariat beliau tetap terjaga. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq. La yadurruhum man khadalahum. Wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wahum ala dalik. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan agama. Tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisihi mereka, orang yang menggembosi mereka, mencela mereka. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Dan mereka di atas kejelasan dari agama. Maka agama ini selalu terpelihara, terjaga, terwarisi. Ya. Nah, itu disebut agama ini sebagai warisan. Al-ulama'u warathatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Warisan itu ya terpelihara. Ya. Terpelihara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kalian mendengar dariku. Nanti akan datang orang mendengarkan dari kalian. Kemudian akan datang lagi orang mendengarkan dari orang yang mendengar dari kalian. Ya. Jadi ini sudah disebutkan, berwaris ilmu ini. Selalu bersambung. Selalu bersambung. Jadi tidak mungkin agama ini ada di suatu masa kosong dari ulama yang menguasainya. Mungkin ada suatu masa dia lemah, tapi bukan artinya tidak ada sama sekali. Pasti tetap ada satu kelompok yang tampak dengan apa? Dengan kebenaran. Ya, baik. Jadi agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga. Ya, ini ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, dalalatuhu li ummatihi jami'al khair. At-tauhidu atau at-tauhida wa jami'a ma yuhibbuhu Allah wa yarda wa tahdhiruhu sallallahu alaihi wasallam min kulli syarr asy-syirki wa jami' ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya pada segala kebaikan. Ya. Pada segala kebaikan. Di situ dikasih titik koma ya, supaya kebaikan itu apa? Tauhid dan segala hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Sebagaimana beliau peringatkan umatnya dari segala kejelekan. Itu juga diberi titik koma. Apa kejelekan itu? Kesyirikan dan seluruh hal yang dibenci dan tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Kata beliau, wahada dinuhu, dan inilah agama Nabi Muhammad. La khaira illa dallal ummata alaihi. Ya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah tunjukkan kepada umatnya. Wala syarra illa haddaraha minhu. Dan tidak ada sebuah kejelekan pun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Ya. Baik. Nah, ini konsekuensi ya dari sifat beliau. Ya, sifat beliau itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sangat berat kalian itu menyimpang. Jadi karena berat umatnya menyimpang, beliau terangkan hal-hal yang bisa membuat mereka menyimpang. Jangan sampai ada yang jatuh di situ. Harisun alaikum, beliau sangat semangat umatnya itu ada kebaikan. Maka segala hal yang baik beliau jelaskan kepada umatnya. Beliau jelaskan kepada umatnya. Di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kata Nabi. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib nabi itu atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Ya, luar biasa agama ini. Ya. Agama ini bukan diterangkan yang baik saja. Ya. Tapi kesempurnaan petunjuk diterangkan pula lawannya. Supaya jangan ada yang jatuh pada lawannya tanpa dia sadari. Ya. Kita kalau tidak kenal yang namanya pahit, ya, maka nilai dari manis itu kurang besar. Kan begitu? Sama dengan nikmat siang ini, cahaya, terang. Kita tidak kenal nikmat siang cahaya kecuali ketika kita kenal adanya apa? Malam. Ya. Maka sesuatu itu dikenal nilai dan harganya dengan mengetahui lawannya. Ya. Mengetahui lawannya. Dan ini dari kesempurnaan agama ini. Agama ini menjelaskan segala hal. Seluruh jalan yang baik diterangkan. Dan seluruh kejelekan juga dirinci, diperingatkan. Ya. Bukan diterangkan ini jalan yang baik. Selain daripada itu jalan jelek, tidak. Tapi yang kejelekan diterangkan dari pokok-pokoknya. Ya. Apa yang merupakan pokoknya, cabangnya, rinciannya, diterangkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini menunjukkan kelengkapan agama beliau. Baik. Apa kebaikan yang diterangkan oleh Nabi? Penulis jelaskan. Iya. Kata beliau, "Wal khairul ladzi dallaha alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardah." Kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umatnya adalah tauhid dan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Nah, beliau tafsirkan kebaikan itu apa yang diajarkan oleh Nabi, paling pokoknya adalah apa? Tauhid. Disebutkan paling depannya sebab ini nikmat yang paling besar. Dan ini inti dakwanya para nabi dan para rasul. Dan ini pokok agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diikutkan dengan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hal dicintai dan diridhai oleh Allah, itu pasti Nabi sudah menjelaskan. Karena itu kalau ada hal yang tidak diterangkan oleh Nabi, maka jangan ada yang lancang mengatakan bahwa itu adalah hal yang disyariatkan, apalagi disunnahkan, ya, apalagi diwajibkan. Padahal Nabi dan para sahabatnya tidak pernah apa? Memandangnya sebagai agama. Iya. Karena itu dari fikih Imam Malik, beliau berkata, apa yang bukan agama di masa Nabi, bukan pula agama di hari ini. Apa yang bukan agama di masa Nabi, bukan pula agama di hari ini. Ini kaidah-kaidah penting di dalam beragama. Ini penting ya kaidah-kaidah ini, supaya kita kenal agama Nabi itu kayak bagaimana. Iya. Kita mengenal agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kayak bagaimana. Ini ringkas ya penulis, Masya Allah. Menjelaskan ringkas. Gambaran yang gamblang bagaimana agama Nabi itu. Jadi tidak mungkin ada kebaikan, Nabi tidak menunjukkan umat di situ. Dan tidak mungkin ada kejelekan, Nabi tidak peringatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Iya. Pasti telah ada di dalam agama kita hal yang menjelaskannya. Dan ini dari kesempurnaan agama. Ya, kebalikannya kejelekan. وَالشَّرَّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ الشِّرْكُ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ وَيَعْبَهُ. Adapun keburukan yang beliau peringatkan umatnya darinya adalah kesyirikan dan segala sesuatu yang Allah benci dan Allah murkai. Apa yang Allah murkai, Allah benci, itu semuanya hal yang dilarang. Dan Nabi telah memperingatkan umatnya dari hal tersebut. Baik. Jadi ini selesai ya pembahasan yang kedua tentang lengkapnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lengkap petunjuk Nabi itu. Sampai kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah mengingatkan umatnya itu dengan hal-hal yang dicatat di dalam sejarah. Orang memandangnya dengan penuh takjub. Ya coba bayangkan ya, di Sahih Muslim itu ada hadis sahabat Amr ibn al-Akhtab Abu Zaid. Ya, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami para sahabat salat subuh. Setelah itu beliau naik ke atas mimbar. Lalu beliau berbicara kepada para sahabatnya. Iya. Menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Ya, penyampaian Nabi itu dimaklumi ya, hadis-hadis, ilmu, pesan-pesan, itulah penyampaian Nabi. Jelas beliau berada di atas mimbar. Ini habis sholat subuh, sampai kapan? Ya kalau kita habis subuh biasanya, sesi ba'da subuh, paling panjang jam 8. Ya setelah itu, makan pagi dulu. Hah? Ini tidak, Nabi habis subuh sampai masuk waktu duhur. Kemudian beliau turun, mengimami para sahabat sholat duhur. Setelah itu pulang, tidak ada sesi istirahat. Ya. Setelah itu, Nabi SAW langsung naik ke atas mimbar lagi. Kemudian berbicara sampai masuk waktu asar. Turun lagi mengimami para sahabat sholat asar. Setelah itu naik lagi ke atas mimbar. Kemudian beliau berbicara lagi sampai masuk waktu apa? Waktu maghrib. Luar biasa semangat beliau. Jelas ya? Ya kalau saya belum pernah dapat semangat kayak gini. Ya? Dan ini menakjubkan ya semangat Nabi. Dan juga menakjubkan semangat para sahabatnya. Tidak ada dalam riwayat itu dibilang sahabat bolak-balik ke rumahnya. Ya, ada yang masuk, ada yang pergi. Ya, ada yang ngambil sesi istirahat di belakang. Ya. Jelas ya? Ada yang khusyuk tidur, enggak ada disebut dalam riwayat itu. Ini memang suri tauladan, panutan. Iya. Jelas ya? Demikian. Jadi kata Amr bin Akhtab, yang paling banyak ilmunya di antara kami waktu itu adalah yang paling kuat menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa kadang-kadang itu ceramah panjang-panjang itu enggak apa-apa. Enggak ada masalah ya, dor-dor seperti ini enggak ada masalah. Iya. Kan bukan tiap hari. Nah, kalau tiap hari itu baru masalahnya lain. Ya. Tapi kadang-kadang hal yang seperti itu penting. Hal yang seperti itu. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ketiga. Ba'athahullahu wa farada ta'atahu ala jami'i al-thaqalaini al-jinni wal-is. Wadalilu ala dhalik. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan seluruh makhluk jin maupun manusia untuk taat kepada beliau serta dalil tentang hal tersebut. Ini penjelasan tentang misi diutusnya beliau. Ya. Atau penjelasan bahwa beliau ini adalah rasul yang Allah utus dan dalil akan hal tersebut. Kata beliau, ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan waftarada ta'atahu ala jami'i al-thaqalaini al-jinni wal-ins. Allah telah mengutus beliau kepada manusia secara keseluruhan, jin dan manusia semuanya, iya, agar supaya mereka ini taat kepada Nabi. Dan Allah juga wajibkan ketaatan, iya, kepada nabinya. Dalilnya apa? Wadalilu qawluhu ta'ala ya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah, utusan Allah kepada kalian semua. Jadi Allah mengutusnya kepada seluruh manusia, Arabnya maupun ajamnya, laki-laki maupun perempuannya, yang merdeka maupun yang budak, semuanya. Ya. Dan kewajiban menaatinya itu terhadap seluruh makhluk, jin dan manusia. Jin dan manusia. Ya, ini dalilnya di antaranya ayat ini. Qul ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, dipanggil dengan manusia. Masuk di dalamnya Arab maupun ajam, ahlul kitab maupun selainnya. Inni rasulullah ilaikum jami'an. Sungguhnya aku adalah rasul Allah kepada kalian semuanya. Ya, dari keistimewaan nabi kita, keutamaan khusus bagi beliau tidak diberikan kepada nabi yang lainnya. Kalau nabi sebelumnya itu diutus kepada kaumnya sendiri saja. Ya, setiap nabi diutus kepada kaumnya. Karena itu kita baca ya kisah Nabi Musa melakukan perjalanan menjumpai Nabi Khadir. Jadi Nabi Musa di tengah kaumnya ditanya, adakah yang lebih berilmu daripada kamu? Nabi Musa menjawab, tidak ada, saya tidak tahu ada yang lebih berilmu dari saya. Iya, maka Allah pun menegur Nabi Musa, tidak ada hamba kami, Nabi Khadir. Ya, maka Nabi Musa pun meminta jalan bagaimana untuk menjumpai Nabi Khadir. Yang jelas Nabi Khadir ini bukan dari umatnya Nabi Musa. Karena itu ketika Nabi Musa datang menjumpai Nabi Khadir, Nabi Musa memperkenalkan dirinya, saya adalah Musa. Nabi Khadir bertanya, kamu Musa Bani Israel? Musanya Bani Israel? Ya. Nah, jadi setiap Nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Kalau Nabi Muhammad tidak, diutus kepada seluruh makhluk, jin dan manusia. Ini keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad. Sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sampai kalangan jin saja. Ya, dari kalangan jin yang disebut di surah Al-Ahqaf, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bih. Wahai kaum kami, jawablah da'i dari Allah dan berimanlah terhadapnya. Baik, jadi risalah beliau ini mencakup jin dan manusia. Baik. Karena itu siapa yang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya adalah neraka. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Barang siapa yang kafir kepada Nabi dari golongan-golongan manusia, maka neraka adalah tempat tinggalnya. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadith Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyun wala nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, maksudnya dari umat manusia yang ada, tidak ada Yahudi, Nasrani mendengar saya diutus, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, kecuali dia pasti adalah penghuni neraka. Dia adalah penghuni neraka. Baik. Jadi ini keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dan diwajibkan untuk ditaati. Pembahasan yang keempat. Ikmaluddin bihi wa daliluhu. Kesempurnaan agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dalilnya. Ya, beliau Penulis berkata, wa akmalallahu bihid dina. Wa dalilu qawluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah menyempurnakan agama ini dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, serta telah kuridhai Islam menjadi agama kalian. Jadi agama sudah sempurna. Ya, nikmat Allah sudah lengkap. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah meridhai Islam ini sebagai agama. Iya. Dan ini subhanallah ayat. Kejadiannya Nabi berada di Arafah. Di musim haji, di hari Arafah. Ya. Dan beliau berdiri di situ. Ya. Berdiri di tempat yang agung tersebut. Dan itu di hari Jumat kejadiannya. Di hari Jumat. Jadi dia sudah berada di hari yang agung, di tempat yang agung, di masa yang agung. Iya. Di masa yang agung. Sampai kata sebagian orang Yahudi kepada Umar, andai kata ayat ini turun kepada kami, orang Yahudi, kami akan jadikan hari itu sebagai hari Id. Ya, kata Umar, memang ayatnya turun di Arafah, di hari Jumat. Ya. Memang turunnya di waktu yang agung. Inilah keagungan ayat ini. Ya, turunnya di hari Jumat, di Arafah, kemudian di bulan Dzulhijjah, di atas tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi kalau agama sudah sempurna, tidak ada lagi kekurangan di dalamnya. Karena itu Nabi mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu hadits Irbad Ibn Sariyah, riwayat Muslim. Semana dengannya hadits Jabir dalam Muslim, dan ada kullu bid'atin dhalalah di hadits Jabir, itu pada riwayat An-Nasa'i. Baik. Jadi ini penjelasan bahwa segala yang tidak dikenal pada waktu itu, maka tidak dianggap sebagai agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku. Ya, segala nikmat yang zahir maupun yang batin sudah lengkap. Ya. Jadi kalau ingin mencari nikmat dalam Islam, itu paling lengkap dan paling sempurna, yang zahir maupun yang batin. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Ya, maka inilah Islam yang telah cukup. Tidak ada lagi kekurangan di dalamnya. Tidak boleh ada yang menambah dan menguranginya. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka itu akan, itu adalah tertolak. Itu hadits Aisyah muttafaqun alaih. Di riwayat Muslimnya, Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Baik. Kemudian yang kelima, ini pembahasan tentang kesempurnaan agama. Ini sebenarnya pembahasan penting ya di masa ini. Penting di masa ini, dia terkait dengan masalah mengingat besarnya nikmat Allah, terkait dengan masalah kaidah di dalam mengenal agama Rasulullah, terkait dengan kaidah dalam beragama, terkait di dalam penjagaan terhadap agama, ya kelurusan jalan. Ini banyak ya pembahasan di dalam kajian kesempurnaan agama ini. Baik. Dan ini dibahas oleh para ulama di masalah-masalah bid'ah. Ya, sebab bid'ah ini sebelum terjadinya bid'ah, Nabi sudah mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Ya, jangan sampai ada yang jatuh di dalamnya, berbuat bid'ah. Itu diingatkan oleh Rasulullah. Sebab memang syaitan seperti itu dia. Jalannya syaitan seperti itu. Jadi tidak ada satu perintah agama pun kecuali syaitan pasti menyerang dari dua sudut. Apakah sudut ekstrim atau sudut menyepelekan. Al-Muhim dia tidak peduli syaitan. Yang mana yang dia dapat, dia ekstrim menyepelekan. Yang penting tidak di atas jalan yang lurus. Dia menyimpang saya. Iya. Maka pembahasan tentang bid'ah ini, tentang kesempurnaan agama, ini dari pembahasan-pembahasan yang penting ya. Dan bagus untuk selalu dikaji di masa sekarang ini. Baik, yang kelima. Wadalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wadalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Ya. Kata beliau, dalil tentang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun. Syah dalilnya dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi akan wafat, akan meninggal. Innaka sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, mayyitun, akan meninggal. Ya, ketika ayat ini turun ya, akan meninggal. Dan beliau telah meninggal. Iya. Telah meninggal, telah dimandikan, telah dikafani, telah disolati, dan telah dimakamkan di kota Madinah pada tahun 11 Hijriah. Wa innahum mayyitun, dan mereka seluruh makhluk mayyitun, akan mati sama dengan engkau. Iya. Itu kepastian dari Allah. Thumma innakum yawmal qiyamah, kemudian kalian nanti pada hari kiamat inda rabbikum takhtasimun, di sisi Rabb kalian kalian akan berdebat. Nah, disitulah bertikai. Dan Allah akan memutuskan dengan keadilan. Akan diputuskan dengan keadilan. Jadi kematian itu ketetapan untuk setiap makhluk bernyawa, termasuk para nabi dan para rasul. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Ya. Wa ma ja'alna li basyari min qablika al-khuld. Tidaklah kami jadikan untuk seorang manusia pun kekekalan sebelum engkau. Jadi sebelum nabi itu tidak ada yang kekal, semuanya sudah mati. Iya. Apa imitta fahumul khalidun? Kalau engkau saja akan mati, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, ini ditegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Jadi semuanya yang namanya makhluk, namanya manusia, semuanya akan mati. Aidama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Likulli ummatin ajal. Idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal itu sudah datang, tidak bisa dikedepankan, tidak bisa diakhirkan. Kul innal mautal ladhina tafirruna minhu fainahu mulaqikum. Katakanlah bahwa kematian yang kalian lari darinya, kematian itu akan mendatangi kalian. Ya, kematian kepastian atas setiap manusia, termasuk terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya.